Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala bin azzakumullah. Alhamdulillah. Tanpa terasa hari-hari daurah ini sudah kita lalui, dan kita insya Allah ta'ala berada di hari yang terakhir dari hari-hari yang kita rencanakan insya Allah. Tema kita masih banyak sebenarnya, namun saya pandang mayoritasnya dibahas dan insya Allah difahami dengan baik. Sebagiannya lagi mudah sehingga tinggal dibaca saja dan diresapi penjelasan dari Syekh Al-Muhammin rahimahullah. Yang kita rencanakan tinggal satu pembahasan, yaitu pembahasan muhimut ta'aruf il-Quran, adanya dugaan, anggapan, ta'aruf, kontradiksi dalam Al-Quran. Pembahasan ini para jinaah semuanya masuk pada pembahasan umum di kalangan para ulama kita dengan istilah at-ta'aruf bainal adillah. Pembahasannya pembahasan at-ta'aruf bainal adillah. Akan saya bicarakan lebih lanjut secara umum pembahasan masalah ini. Baru setelah itu kita masuk pada inti permasalahannya, yaitu anggapan adanya ta'aruf kontradiksi dalam Al-Quran secara khusus. Nah, yang mereka bahas ialah ta'aruf fil adillah, bainal adillah, adanya kontradiksi di antara dalil-dalil yang ada. Yang perlu dipahami barakallahu fikum, kali pertama ini kaidah umum. Ya, ini kaidah umum. Yang kali pertama harus dipahami dengan sebaik-baiknya kaidahnya la ta'aruba baina kalamillah. Tidak ada dan tidak mungkin ada ta'aruf, kontradiksi baina kalamillah, di antara firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Paham ini ya? Al-Qur'anul Karim kalamullah, satu sama lain tidak mungkin terjadi yang namanya ta'aruf. Kenapa? Dikarenakan semuanya datang dari Allah Tabaraka wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fi ikhtilafan katira. Yang di An-Nisa ayat yang ke 82. Walau kana min 'indi ghairillah, kalau seandainya Al-Qur'an itu datangnya dari selain Allah, la wajadu fi ikhtilafan katira. Niscaya mereka akan mendapat ibadahnya istilah yang sangat banyak. Maklumnya ayat ini, dikarenakan Al-Quran itu datangnya dari Allah, maka tidak mungkin ada yang namanya ikhtilaf, tidak mungkin ada yang namanya ta'aruf. Paham ya? Ya? Ini kaidah. Kaidah yang kedua, la ta'aruba baina kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ta'aruba baina kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada pertentangan di antara sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas sekarang ialah sabda Rasul yang sahih. Sahihun ilaih. Dan satu hadis dengan hadis yang lain yang sama-sama sahih, tidak mungkin bertentangan. Tidak mungkin. Kenapa? Jawabannya dikarenakan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya di ayat yang masyhur di kalangan kita semua, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, itu melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Karena mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin kontradiksi antara sabda-sabda Rasulullah SAW dan Allah SWT. Ayat ini, la ta'arudha baina kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa alihi. La ta'arudha baina kalamillah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan antara kalam Allah dan kalam Rasulnya sallallahu. Tidak mungkin ada pertentangan antara firman Allah tabaraka wa ta'ala dan sabda Rasulnya sallallahu. Bahasa singkatnya, tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin. Yang dibahas sekarang sunnah yang sahihah. Semuanya sama-sama wahyu. Al-Quran wahyu, sunnah adalah wahyu. Dan sebagaimana diterangkan kemarin pada pembahasan awal-awal kitab ini, fungsi sunnah ialah sebagai tafsir Al-Quran, penjelasan Al-Quran yang menjabarkan Al-Quran, sehingga tidak mungkin kontradiksi. Ini kaidah umum. Paham ini ya? Tanbih yang kedua, yang anda harus perhatikan di sini, para dinaan dan muwaiya. Ketika terjadi sesuatu yang dianggap ta'aruf, ingat ini, ketika terjadi sesuatu yang dianggap ta'aruf, innama huwa fi nabaril mujtahid la fi nafsil amri. Ini kaidah. Gimana bahasa kaidahnya? Dibikin sendiri. At-ta'arudu innama huwa fi nabaril mujtahid. At-ta'arud innama huwa fi nadhar al-mustahid la fi nafs al-amr. La fi nafs al-amr. Yang namanya ta'arud innama huwa fi nadhar al-mustahid, itu sesungguhnya hanya terjadi pada pandangan ilmunya seorang mustahid, seorang alim. La fi nafs al-amr, bukan pada hakikatnya. Maknanya hakikatnya tidak mungkin ta'arud dengan tiga faedah di atas. Paham ya? Nah, mungkin ta'aruf. Ketika terjadi yang namanya ta'aruf fi zahir, itu dikarenakan pandangan masing-masing mustahid. Satu mustahid memandang, ini enggak ada masalah, muhkam. Yang lainnya memandang, ini bermasalah ini. Namanya mutasyabih, indah. Paham ini ya? Makanya dibahas sebelumnya oleh beliau, muhkam dan mutasyabih. Itu dibahas terkait dengan tasyabuh nisbi. Namanya tasyabuh nisbi, mutasyabih yang relatif. Sebagian ulama memahaminya muhkam menurut beliau, sebagian yang lainnya mengatakan mutasyabih, masih samar. Paham ini ya? Begitu pula yang namanya ta'aruf, itu sesungguhnya pada pandangan sang alim saja. Sebagian alim memandang belum jelas ayat ini, dengan ayat yang ini, hadis ini, dengan hadis yang ini, ayat ini, yang hadis yang ini, masih iskal menurut apa ini? Menurut sang mustahid. Padahal ya, padahal pada hakikatnya barakallahu fikum tidak ada yang namanya ta'aruf. Paham ya, paham ya? Ada apa? Ini tadi ta'aruf itu sekali lagi terjadinya pada nazar pandangan ilmunya sang mustahid. Paham ini ya? Sehingga satu mustahid bersatu alim dengan alim yang lainnya berbeda-beda ilmunya dan pemahaman. Paham ini? Nampak? Baik. Kemudian tanbih yang ketiga. Tanbih yang ketiga. Tanda yang ketiga. At-ta'arudu la yaqa'ul fattah fi babil akhbar. At-ta'arudu la yaqa'ul fattah fi babil akhbar. Al-fattah. Sama sekali. At-ta'arudu la yaqa'ul al-fattah fi babil akhbar. Artinya jelas ya. Yang namanya ta'aruf tidak mungkin terjadi sama sekali dalam bab akhbar berita. Tidak mungkin. Paham ya? Ini secara umum kaidahnya ya. Tidak mungkin. Yang namanya kontradiksi tidak mungkin sama sekali terjadi dalam pembahasan khabar berita. Tidak mungkin. Ingat yang kita muka sekarang khabar yang ada dalam adillah Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kenapa tidak mungkin? Kalau dia wajah rupanya dikeluarkan dong. Jangan kaku begini. Kenapa? Tidak mungkin. Tidak. Lain mas. Maksudnya mas, kontradiksi itu tidak mungkin terjadi dalam pembahasan khabar berita akhbar. Kita kan tahu Al-Quranul Karim kan isinya ada yang berita, kisah-kisah. Ada akhbar berita. Ada yang membahas tentang ahkam, larangan, perintah dan semisalnya ya. Hadis juga begitu. Ada yang menjelaskan masalah akhbar, ada yang membahas tentang ahkam dan semisalnya. Kaidahnya yang namanya at-ta'aruf la yaqa'ul batta fi babil akhbar. Yang namanya ta'aruf kontradiksi tidak mungkin terjadi sedikit pun dalam pembahasan khabar berita. Kenapa? Kalau ada kontradiksi? Gitu ya. Nah, Allah melata, coba belajar tadi. Allah yang ngerti gak kenapa. Jadi gak mungkin terjadi. Sebab kalau sampai terjadi ta'aruf kontradiksi dalam pengobat, berarti satu sama lain saling mendustakan. Datang khabar A, begini isinya. Kemudian ada lagi khabar B, pembahasannya sama tapi berbeda beritanya. Otomatis yang A didustakan sama si B. Tidak mungkin. Paham ya? Dikarenakan khabar Allah tabaraka wa ta'ala sidqun, pasti benar. Khabarnya Rasulullah alaihi wa alihi wa sallam pasti benar. Tidak mungkin terjadi kontradiksi dalam bab akhbar abadan. Tidak mungkin. Paham ini? Ini kaidah secara umum. Paham ya? Berapa coba yang disebutkan tadi? Tandihnya. Tiga tandih. Itu semuanya faedah. Totalnya 5 faedah. Barakallah. Paham sekarang ya? Baik. Kemudian ini masih pembahasan secara umum. Ketika anda mendapati yang namanya ta'aruf, zahirnya ta'aruf, yang namanya ta'aruf yang satu menetapkan, yang lain menafikan. Sekarang tarifahnya, bagaimana tarifah para ulama inda ta'aruf? Aku di rumah gak kayak gini. Thank you. Gimana farakahnya para ulama ketika ta'aruf? Ketika mendapati secara bahirnya ada kontradiksi antara beberapa dalil. Dalil A menetapkan, yang B menafikan. Di sini barakallahu fikum ada tartib. Harus dengan tartib. Enggak boleh loncat. Ini kaidah. Pancal ya, harus dengan tartib. Tarekat yang pertama, ini langkah awal yang harus ditempuh. Ialah tarekatul jamaah. Itu harus. Tarekatul jamaah. Dengan cara mengkompromikan antara dua hal tadi. Ketentuan jamak barakallahu fikum, jamak yang ghairu muta'assif, jam'un ghairu muta'assifin wala mutakallaf. Tarekat jamak apa yang mengkompromikan, yang tidak dibuat-buat, yang tidak takalluf. Kalau ini mungkin terjadi, maka tidak diperbolehkan pindah ke yang lain. Harus dengan cara jam' saja. Kalau mungkin jamak, al-jam'u aula. Kalau mungkin jamak, maka jam' yang tepat. Jangan pindah ke tempat yang lain. Tartib yang kedua, yaitu idza ta'azzara jam'un. Idza ta'azzara jam'un, apabila tidak mungkin jamak. Ta'azzur, tidak mungkin, ada urus di sini. Tidak mungkin melakukan yang namanya upaya jamak. Maka tartib yang kedua ialah at-tarikh. Dicek tarikhnya. Aina al-mutaqaddim wa aina al-mutaakhir. Mana yang lebih dahulu, mana yang terakhir? Paham ini ya? Cek itu. Fa in 'ulima at-tarikh fa an-nasikh wal mansukh. Kalau diketahui tarikhnya, maka menggunakan kaidah nasikh dan mansukh. Berarti ya, al-mutaakhir nasikhun lil mutaqaddim. Maka yang belakangan itu yang menghapuskan hukum yang belakangan, yang sebelumnya. Paham? Cara lagi. Cara pertama menggunakan cara jamak. Paham ini? Cara kedua jamak, dikompromikan dahulu. Dengan ketentuan tidak boleh ta'assuf. Tidak boleh dibuat-buat atau takalluf, memperbaikkan diri. Kalau yang pertama tidak mungkin, namanya ta'adzurul jama', maka cara yang kedua ialah mencari tarikhnya, jaraknya, waktunya. Dicari aidan mutaqaddim dan mutaakhir. Mana dalil yang lebih dahulu, mana yang belakangan. Tujuannya apa? Kalau diketahui tarikhnya, fannasikh wal mansukh. Tafsir yang kedua menggunakan sistem nasikh mansukh. Dalil yang lebih belakangan itulah yang nasikh, yang menghapus hukum yang sebelumnya. Misalnya, hukum yang sebelumnya dihapus oleh yang belakangan. Paham ya? Sehingga bahasanya wa in ta'azzara al-jam'u wa 'ulimat at-tarikh fan-nasikh wal mansukh. Kalau tidak mungkin jamak dan diketahui tarikhnya, maka dengan bentuk nasikh wa mansukh. Dari sana ya. Tartib yang ketiga, wa illam yu'lam at-tarikh. Kalau tidak mungkin diketahui tarikhnya, wa illam yu'lam at-tarikh fat-tarjih. Kalau tidak mungkin diketahui tarikhnya, tidak mungkin diketahui tarikhnya, maka cara yang ketiga ialah tarjih. tertarjih. Maka ditarjih dikuatkan salah satu dari dalil-dalil yang ada bil adillah wal murjihat, dengan dalil-dalil yang lain dan penguat-penguat yang lain. At-tarjih. Fa illam yakun at-tarjih fat-tawaqquf, yang keempat. Wa illam yakun at-tarjih fat-tawaqquf. Kalau tidak mungkin tarjih, illam yakun at-tarjih fat-tawaqquf. Kalau tidak mungkin tarjih, maka tawaqquf. Harus tawaqquf di sini. Tawakuf diam, tidak memutuskan mana yang kuat sampai datangnya dan yang lain yang menguatkan salah satunya. Paham ini ya? Sehingga ringkasnya ada empat arti. Al-jam' nasib wa mansub, tarjih, tawakuf. Jadi paham ya? Barakallahu. Setiap membahas nasib wa mansub itu dibahas oleh para ulama. Apa maknanya, bagaimana cara mengetahuinya, apa syarat-syaratnya, itu usul fikih. Jadi kata rajih juga demikian, dibahas dengan mereka murajihat, hal-hal yang menguatkan, itu usul fikih. Kalau tidak, apa tahu? Paham ini? Maksudnya apa? Paham agak? Kita artiknya. Dan seringkalinya, mesti mentok dalam bab rajih. Tawakuf jarang. Jarang tawakuf. Bagaimanapun mesti ada tajih, ada murajihat. Itu kepandaian masing-masing ulama, masing-masing alim dalam memandang ta'aruf yang ini kembali pada ilmunya masing-masing ulama. Ini faham-faham ya? Ini secara global, secara umum, bagaimana cara para ulama ketika menghadapi ta'aruf yang ada. Jamak, nasib mansuh, tarjih, tawaf. Paham ini? Sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita. Ta'aruf dalam Quran. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, muhimu ta'aruf dalam Quran, anggapan adanya ta'aruf dalam Al-Quran. Pada dikira Al-Quran Al-Ta'aruf Antataqabal ayatan. Yang namanya ta'aruf ialah ada dua ayat yang saling berhadapan. Tataqabal, saling berhadapan, saling bertentangan. Bihaitsu yamna'u madlulu ihdahuma madlul al-ukhra, di mana isi kandungan ayat yang satu bertentangan dengan isi kandungan ayat yang kedua. Misalan takuna ihdahuma musbatatan li syai'in mudditatan li syai'in wal ukhra nafiyatan lah. Seperti contohnya ayat yang satu menetapkan sesuatu, ayat yang lain meniadakan hal tersebut. Karena mungkin ya, yang ini menetapkan, yang ini menafikan. Taruh pada diri. Belum ada kata lain. Ini faedah yang disebutkan ini. Wala yumkinu ayyaqa'a at-ta'arufu baina ayataini madlulihima khabari. Tidak mungkin terjadi kontradiksi antara dua ayat yang kandungannya itu khabar, berita. Paham ini ya? Berarti dipakai dalam faedah sekarang ini. Tidak mungkin terjadi ta'aruf dalam bab akhbar. Li'annahu yalzamu kaunu isdahuma kadiban. Sebab mengandung konsekuensi salah satunya dusta. Yang lainnya benar. Wa huwa mustahilun fi aqwalillah ta'ala, itu perkara yang mustahil dalam berita-berita Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Wa man asdaqu minallahi qila. Tamam. Paham ini? Ini kaitan. Yang kedua, wala yumkinu ayyaka'at ta'arubu baina ayataini madlulihima hukmi. tidak mungkin terjadi yang namanya kontradiksi antara dua ayat yang kandungannya itu hukum hukmi. Ini kalau diketahui tarikh ya kan. Lianna al-akhirata minhuma nasikhatun al-ula. Sebab yang terakhir yang menghapus ke hukum yang pertama. Qala Allah Ta'ala, "Man sakh min ayatin aw minha, na'ti bi khairin minha aw mithliha." Bila kami memansuh sebuah ayat atau kami melupakannya, maka kami akan mendatangkan yang lebih baik atau yang lebih misalnya. Wa idza sabata nafsu kana hukmul ula ghaira qa'imin wala mu'aridin lil akhirah. Maka apabila telah ditetapkan yang namanya nasab, ada nasab orang suruh, maka hukum ayat yang pertama tidak lagi berlaku, juga tidak mungkin bisa berhadapan dengan hukum ayat yang lain, ayat yang terakhir. Tidak mungkin. Di sini saya kata bahan barakallahu'alaikum terkait dengan ta'aruf Al-Quran yang diinginkan tidak memasukkan bab akhbar pertama, yang kedua tidak memasukkan bab nasib pemansuh, walaupun itu dibahas dalam kaidah umum yang tadi, paham ini ya, tidak dibahas masalah lain. Segampang ini nasib, ini masuk, selesai, gak perlu pusing-pusing. Yang dibahas sekarang selain ini, selain bab khabar, selain bab nasib pemansuh, paham ini? Baik, itu mengatakan ini caranya. Wa idza ra'aita ma yuhimu ta'aruba min dzalika fahawil al-jam'a bainahuma. Kalau kamu melihat sesuatu yang mengesankan kontradiksi dari itu semua, maka upayakan hawil, upayakan al-jam'a bainahuma, menjamak antara dua ayat tadi. Kalian ini caranya ya. Dan ini cara yang pertama, tartib yang pertama, enggak boleh pindah selama mungkin jamak. Idza tamakkana al-jam'u fal-jam'u aula. Fa illam yatabayyan laka, tetapi kalau enggak nampak, enggak jelas bagi kamu bagaimana cara menjamaknya, wajib 'alaika tawakkuf. Maka wajib atas kamu untuk tawakkuf. Wa takil al-amru ila 'alimihi, dan kau serahkan urusannya kepada yang alim. Ini menunjukkan ketika itu ayat tadi mutasyabih bagi anda, pasti mutasyabihnya bagi aku. Yang lainnya mukam, serahkan kepada yang ahlinya, sehingga yang mutasyabihat menjadi mukamat. Itu kaidah. Rasul mutasyabihat ilal mukamat. Itu kaidah. Kita nggak tahu, jadi mutasyabih bagi kita. Serahkan kepada yang alim yang lebih tahu, mukam bagi dia. Ya, jadi ini kaidah yang disebutkan ya. Tidak jauh beda dengan apa yang disebutkan di awal. Paham ya? Sekarang kalau belum tahu bagaimana kaidahnya, sekarang belum berikan contoh masing-masing. Sekarang lihat contoh-contohnya. Paham ya? وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبين الجمع في ذلك. Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan contoh yang sangat banyak. Ada beberapa hal yang dianggap kontradiksi dalam Al-Quran, dan mereka menjelaskan al-jam' fi dzalik, cara mengkompromikannya. Ini menunjukkan ya Pak, semuanya sudah dibahas oleh para ulama, sehingga tinggal kita yang membongkar, yang mencari, yang mengkaji, dan yang memahami. Lainnya, mesti ada jawabannya. Jika anda mendapati ada yang iskal, ada jawabannya. Ada jawabannya, itu mesti. Tiga, ilmunya kita sendiri. Barakallah. Belum mengatakan, wa min ajma'i ma ra'aitu fi hadzal mawdhu'. Dan kitab yang paling mencakup yang saya lihat dalam tema sekarang ini ialah kitab Dafa' Iham al-Iqtirab 'an Ayat Kitab li Syekh Muhammad al-Amin al-Syamkiti rahimahullah. Ternyata itu diakui oleh para ulama yang lainnya, kitab ini merupakan kitab yang paling ajma', bisa dikatakan rujukan utama dalam bab. Walaupun barakallahu fikum Baik, walaupun barakallahu fikum ada beberapa rujukan yang lain. Cukup banyak. Untuk kitab ini siapa? Ihan Al-Tirab Syafi'i sekarang dicetak secara khusus. Satu jilid. Sebelumnya digabungkan dengan tafsir Abu Ulbayan. Abu Ulbayan selesai, kemudian kitab yang kedua Dafa' Ihan Al-Tirab, kemudian kitab yang ketiga Mana Jawazil Majan terkait dengan larangan majaz dalam Al-Quran. Tiga kita jadi satu. Sebagiannya memasukkan Al-Qawaidul Hisan, Al-Qawaidul Hisan kitab tafsir Al-Quran. Kemudian masing-masingnya disendirikan. Yang Jawazil Majan sendirikan, majaz sendirikan, kemudian Qawaidul Hisan juga disendirikan. Nah, yang lainnya banyak seperti Ibnu Juma'ah juga punya kitab semacam ini kecil, ada di mana saja. Juga Al-Imam Suyuti rahimahullah kepala segini dari mata baca ini. Tapi beberapa kitab yang menjelaskan tentang bagaimana cara menjamak hal-hal yang dianggap kontradiksi dalam Al-Quran, itu semuanya perlu dikumpulkan. Dan juga kutubu tafsir, buku-buku tafsir, tafsir yang ada itu seringkalinya membahas masalah seperti ini. Tafsir Al-Kathir lumayan, cukup banyak menerangkan masalah itu. Dan juga tafsir-tafsir yang lain, seringkali yang dekat ada iskal boleh sebut. Sehingga rujukannya lengkap, tinggal kita yang mengkaji. Sekarang contohnya Amin amsilati dhalika qawluhu ta'ala fil Qur'an. Yang antara contohnya ialah firman Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'an tentang Al-Qur'an, hudallil muttaqin. Al-Quran dikatakan sebagai hudallil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Waqauluhu fih, dan juga firman Allah tentang Al-Quran, syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudallil nas. Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Faja'ala hidayat Al-Quran fil ayatil ula khasa bil muttaqin. Allah Taala menjadikan hidayahnya Quran pada ayat yang pertama khusus untuk muttaqin, hudan lil muttaqin. Wa fi tsaniya 'amma lin nas. Dan yang kedua untuk umum semua umat manusia. Hudan lin nas. Bagaimana ini? Satu mengatakan untuk orang yang bertakwa. Yang ini mengatakan untuk semua umat manusia. Yang betul yang mana? Jawabannya gampang. Yang betul dua-duanya. Ya dua-duanya memang. Al-Quran hudan lil muttaqin, Al-Quran juga hudan linnas dengan maknanya masing-masing. Kita lihat. Wal jam'u bainahuma annal hidayata fil ula hidayatu tawfiq wal intifa', wa hidayatu tsaniyah hidayatu tabyin wal irsyad. Cara mengkompromikannya kata beliau, pengertian hidayah pada ayat yang pertama, hidayah untuk orang yang bertakwa, itu hidayah dan taufiq wal intifa'. Hidayah dengan makna taufiq, memahami taufiq untuk orang-orang yang bertakwa, wal intifa' dan kemanfaatan. Sementara hidayah pada ayat yang kedua ialah hidayah dengan makna tabyin wal irsyad, penjelasan dan bimbingan. Atau apa? Ini juga disebutkan dalam Syafi'i dalam bukunya Dafa' Iha Al-Tirab. Belum mengatakan seperti ini. Sehingga kita mengatakan pada ayat yang pertama hudalil muttaqin itu hidayah khasah, hidayah khasah. Sementara pada ayat yang kedua hudalil nas, kita katakan hidayah ammah. Selesai. Yang khasah dengan mana tauhid wal intifa', yang ammah dengan mana tabyin wal irsyad. Sudah ya, paham ini? Gampang ya. Wanadhiru hatain al-ayatain qawluhu ta'ala bil rasul, dan yang sama dengan dua ayat tadi firman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi meniadakan apa? Menafikan hidayah. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah yang beri hidayah kepada orang yang kau cintai. Wa qawluhu bi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, ni itbat, itbat hidayah Rasul, yang kau yang Rasul bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. وعلى هذا yang pertama dimanakan taufik itu nggak mungkin bagi Rasul, nggak mungkin bagi Rasul, hanya Allah semata. Yang kedua at-tabiin, itu untuk Rasul, untuk Al-Quran, untuk semua manusia. Atau apa? Paham ya? Jika dirinci hidayahnya, ada hidayah yang mana taufik itu untuk Allah saja. Itu yang dibiasakan dalam firman-Nya, innaka la tahdi wa ahbabta. Yang kedua hidayah irsyad, bimbingan. Itu yang diisbatkan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Atau apa? Itu yang ketiga. Wa min amsalati dzalik qauluhu ta'ala syahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm wa qaul wa ma min ilahin illa Allah wa qaul wa la tad'u ma'a Allahi ilahan akhar wa qaul فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. Ini bahasa ya, yang pertama barakallahu fikum, meniadakan uluhiyah dari selain Allah. Ilah hanya Allah. Kemudian ayat yang berikutnya lagi menetapkan adanya uluhiyah untuk yang lain. Ini fama agnat anhum alihatuhu. Yang pertama meniadakan, yang kedua menetapkan. Coba katakan. Fafil ayatain ulayain. Di dua ayat yang pertama nafiyul uluhiyah masiwallah, meniadakan uluhiyah dari selain Allah. Fafil ukhrayaini, di dua ayat yang terakhir isbatul uluhiyah dari ghairi, menetapkan uluhiyah dari selain Allah. Waljum'u baina dhalika anna al-uluhiyya khafa billahi azza wa jal hiya al-uluhiyyatul haq wa anna al-muthbata li ghairihi hiya al-uluhiyyatul bathilah. Wa'ala. Kabar. Cara mengurangkannya, uluhiyya yang khusus bagi Allah itu uluhiyya yang haq, sementara yang ditetapkan untuk selain Allah itu uluhiyya yang bathil. Di qawli ta'ala dengan ayat yang lainnya, dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-'aliyyul 'azhim. Intah. Wa min amsalati dzalik, contoh yang keempat. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Katakan Allah tidak memerintahkan dengan fahsya. Ini la ya'muru bil fahsya. Wa qul وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَرَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Yang dibahas sekarang, أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَرَسَقُوا فِيهَا, kami perintahkan orang-orang yang kaya, yang sombong di desa itu untuk fasik. Gimana ini? Yang pertama mengatakan Allah tidak memerintahkan perkara yang fahsya. Yang kedua, bahannya mengatakan Allah memerintahkan kefasikan untuk orang yang mutrat, yang kaya-kaya sombong-sombong itu. Bagaimana ini? Coba mengatakan. Fafil ayatil ula nafiyun ayya'murallahu ta'ala bil fahsya. Yang pertama, meniadakan Allah memerintahkan perkara yang fahsya. Wa zahir. Dan artinya ya. Wa zahir ustaniya. Namun, zahir ayat yang kedua. Karena enggak begitu maknanya. Jadi dikatakan bahir ayat yang kedua, anna Allah ta'ala yasmuru bima huwa fiskun, memerintahkan perkara yang fasik. Jawabannya, wal jam'u bainahuma anna al-amra fil ayat al-ula wal amru syar'i. Jawabannya, perintah yang ada di ayat yang pertama itu amrun syar'i, perintah yang syar'i. Wallahu ta'ala la yamuru syar'an lil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan secara syar'i dengan perkara yang jelek. Di qauli ta'ala, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Wal amru bil ayat tsaniyah, sementara perintah di ayat yang kedua, wal amrul kauni, itu perintah secara kauni, yakni takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Takdirnya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala ya'muru kaunan bima syaa, dan Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan secara takdirnya dengan apa yang Allah kehendaki. hatta la taqdi hikmatuh, sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hikmahnya. Ya qaul ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya dibahas al amru nawan. Yang namanya perintah dua macam. Ada amrun syar'i, ada amrun kauni. Amr yang syar'i, perintah yang syar'i itu yang secara syariat. Amrun kauni itu maknanya takdir. Paham ya? Ayat yang pertama yang mengatakan la ya'muru bil fahsya itu syar'i. Jelas secara syariat Allah tidak memerintahkan perkara yang jelek. Paham ya? Sementara yang kedua, perintah di ayat yang kedua, amarna mutrafiha fafadzaku fiha, itu bukan amrun syar'i, tapi amrun qadari, takdir. Sehingga makanya kalau kami menghendaki untuk menghancurkan sebuah desa, kami takdirkan orang-orang yang sombong, yang kaya itu berbuat fasik di dalamnya sebagai sebab untuk kehancuran. Kalian paham ya? Atau apa? Yang ada isyarat. Nah, untuk mengetahui ini semua ya harus menelaah kalam ulama. Dan yang cukup panjang lebar menerangkan syar'i kauni, syar'i kauni, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam bukunya Shifa'ul Aliyah. Belum menerangkan panjang lebar. Amrun syar'i, amrun kauni. Qada'un syar'i, qada'un kauni. Irada syar'iyah, irada kauniyah. Apalagi hukmun syar'i, hukmun kauni. Semuanya dibagi dua sama beliau dengan adilahnya masing-masing. Itu fawaid. Sehingga dengan pengetahuan yang panjang semacam itu diterapkan dalam beberapa ayat yang ada. Terkait dengan ayat yang keempat ini ya Pak, contoh yang keempat tadi. Ini satu upaya di kalangan para ulama. Mereka membagi al-amr dua, amrun syar'i, amrun kauni untuk menjamaknya. Itu wajibun awal min awjuhil jamah. Sisi pertama dari sisi ekonomi yang ada. Maknanya, terkadang para ulama kita ketika menyebutkan jamah, itu tidak jamun wahid. Enggak satu jamaknya itu. Tapi terkadang awjuh. Beberapa poin, beberapa pilihan. Mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Anda melihat dalam bukunya Syarqiti rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syarqiti menyebutkan tiga aujud, tiga sisi al-jamak untuk pembahasan tadi. Sisi yang pertama, bagaimana mengatakan Syekh Nurtaim ini. Ada lagi yang kedua, ada lagi yang ketiga, yang semuanya sama. Intinya, tidak ada iskal dalam pembahasan dua ayat tadi. Itu semua yang Ibn Barakallahu Fikum tergantung ilmunya masing-masing alim. Alim yang lebih luas ilmunya, dia akan mampu menyebutkan sekian banyak jamak. Jamak pertama, jamak kedua, jamak ketiga, jamak keempat, jamak kelima. Yang semuanya intinya enggak ada iskah. Ada yang mampu dua saja, ada yang mampu satu saja, ada yang tidak mampu untuk menjamak. Maka caranya tawakkuf. Dia harus tawakkuf dan diserahkan ilmunya kepada yang menjadi alim daripada dia. Bertanya kepada yang menjadi alim. Wahai hadirin, barakallah. Adapun untuk antum-antum thullabul ilm, wa ana thullabul ilm, bukan bagian antum ini. Bukan bagian antum ini. Antum hanya menukil keterangan-keterangan para ulama dan menyampaikannya kepada umat apa yang disampaikan sama para ulama. Yang antum dia tahu-tahu apa namanya? Menyampaikan al-ulum jamak, masyaallah. Sehingga saya kapal kecil kita belum nyampe. Walaupun mungkin anda bisa melakukan itu semua dengan kuaid yang ada, tapi hanya rabia. Mungkin seperti itu. Kita ingat lagi. Tempat ketika ada rujukan dengan anak kalau Allah wa man rama ziyadatan ila, barang siapa yang menginginkan tambahan-tambahan contoh, Aliyah sila kita disyukuri berusaha lagi ani pak sila kamu masuk di bumi yang sungguh ini tadi sila kamu masuk ke sana didapati dari mulai al-fatihah sampai anak sila tertib dengan cara seperti ini al-fatihah apa aja yang miskin kemudian al-baqarah terus sampai anak ini kamu mengada atau mendapati ada yang muskil apa ini paham saya. Tengok surat apa itu? Surat Al-Baqarah. Satunya Ali Imran. Tengok dua-duanya. Kalau di Al-Baqarah tidak ada, di Ali Imran. Timbul terus. Ada ini. Kalau tidak ada, jangan mesti. Dikarenakan beliau rahimahullah tidak yastaw'ib, tidak mengaku, mengumpulkan semua yang ada. Tidak. Sehingga kalau tidak ada di buku itu, dicari di buku yang lainnya. Sehingga semuanya saling melengkap. Paham ya, Pak? Saya sebagai faedah bantu yang namanya isyikal atau muhimut ta'arud ini itu seringkali dimunculkan ketika menghadapi masyarakat, menghadapi sebagian thullabul ilm. Mereka ketika membaca Al-Quran atau memahami sebuah ayat muncul isyikal di kepala mereka. Gitu ya. Isyikalnya ini barakallahu fikum asbabnya macam-macam. Jadi jangan langsung atau tanggap kita dimasukkan dalam bab ta'aruf Al-Quran, jangan. Tapi harus anda melihat asbab. Sebagian pihak iskal dikarenakan dengan tiba ta'aruf. Pertama. Artinya dengan semata-mata antum terangkan maknanya, paham dia. Karena enggak ada ta'aruf, sebenarnya dia enggak paham. Paham ya? Ada yang menyampaikan iskalnya bahasa ta'aruf dikarenakan dia hanya menerapkan satu dua kaidah, tidak menyeluruh dalam mana semua kaidahnya, sehingga ketika kamu luruskan kaidahnya yang dipakai kaidah yang ini bukan ini, paham? Ini semua dari ilmu pengalaman. Paham ya, ilmu pengalaman itu nampak dari pertanyaan yang lain yang disampaikan, misalnya itu iskal. Bagaimana ini? Kalau kamu cermati pertanyaannya, ini nggak ada yang iskal, apa aja yang iskal? Nggak ada yang susah, nggak ada yang jadi mati. Iskalnya kamu nya tidak paham. Ibadah alatnya keliru, gitu. Ini keliru. Dan terkadang memang betul-betul ilmiah, betul-betul iskal, hakon, ta'aruf. Ketika itu dirujuk dalam pembahasan ta'aruf. Al-Qur'an. Amin. Tidak semuanya kamu cari langsung. Gimana ini? Allah yang harus. Al-Qur'an insyaAllah. Fabi hadam tahayna min darjina hadha. Jadi saya bilang paling setengah jam dulu. Ternyata lumayan. Hantar satu jam. Ada yang menanyakan? Yang lengkap di sini. Anda melihat dalam semua buku tafsir. Itu mesti itu sekali utama itu. Bongkar semua buku-buku tafsir yang ada. Yang lainnya. Ya membahasnya kan membahas total. Tidak apa-apa banyak luas. Gitu. Semua buku tafsir ada. Bongkar semua buku tafsir yang ada. Temu jawabannya. Terus anda buka buku khusus tentang masalah. Yang sering saya bukan dianggapnya bukunya ini cuma aku, Yudh, dan yang lain-lainnya dalam neraka. Nah misalnya ketika iskalnya dari sisi yang berkaitan dengan masalah lugah, dengan masalah bahasa, cek langsung dalam tafsir-tafsir yang banyak mengurusi masalah bahasa. Ya Arab Al-Quran, Mufassal Al-Quran, Ramadhan misalnya. Ya kalau dihadapkan contoh masalah dan diri selengkap kamu itu. Mendingan rujukannya harus yang harus sunnah ya. Dengan yang lain-lain. Yang saya bahas di awal itu bukan pembahasan yang ini loh ya. Jangan salah-salah ya. Yang saya bahas di awal itu kaidah secara umum ketika ada ta'aruf fil adillah. Ada pun yang terkait itu dengan Al-Quran yang dibawa dari Syekh Ibnu Utsaimin. Secara umum, iya. Mereka anak buah kan kaidah secara umum. Selesai, itu secara demikian. Kemudian dimasuk khusus terkait dengan ta'aruf Al-Qur'an. Kaidahnya ini bawakan sama Syekh. Ya tadi, ya bisa disimpulkan akhbar tidak masuk, nasikh mansukh tidak masuk, tarjih tidak masuk. Belanya menyebutkan jama' dan tawakkuf. Cuma dua. Imal jama' imal tawakkuf. Indah ini. Berarti tidak masuk. Terkait dengan tarjih itu umumnya dalam pembahasan hadis. Jadi yang ini baik, yang ini sahih, baik dibuang. Atau yang ini asah, wahai sahih. Ini lebih sahih, ini yang asah yang dipakai. Banyak upaya-upaya tarbiyah yang ada benar oleh para ulama. Yang itu dibahas dalam pembahasan hadis oleh para ulama. Artinya tadi supaya faedahnya lebih meluas, tak bukan dulu faedah secara umum yang mereka bahas, sudah ada gambaran secara umum masuk dalam pembahasan kaidah ta'aruful Qur'an sehingga itu bisa mereteli sendiri. Oh berarti dipakai yang ini, yang ini. Halo, saya sudah mulai perutnya, gak tahu kenapa ini. Nah, itu orang tuanya mulai. Eh? Itu dibahas dalam bahasa sebelumnya Muhkam dan Muda Syati Badan, gak pernah tanya. Ringkasnya, Al-Quran disifati dengan muhkam dan dengan mutasyabih. Al-Quran disifati dengan muhkamun kulluh, semuanya muhkam. Ini mungkin, semuanya bagus. Tata-tata dengan rapi, muhkam. Al-Quran dimanakan dengan mutasyabih, semuanya mutasyabih. Ay yushbihu ba'duhu ba'dan fil jawda wa rizqan. Satu sama lain mirip keindahannya, kebagusannya dan segala macam. Itu maknanya masing-masing. Ketika ada ayat yang mengatakan muhkam, semuanya itu maknanya. Semuanya. Disebutkan dalam keterangan yang lainnya, Al-Quran disifati ba'duhu muhkam wa ba'duhu mutasyabih. Sebagiannya muhkam, sebagiannya mutasyabih. Kaidahnya, hukum asal Al-Quran muhkam. Paham ini ya? Muhkam. Hunna umul kitab. Itu induknya Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, yang lainnya mutasyabih. Yang dibahas sekarang mutasyabihnya. Baik, terkait dengan mutasyabih ini ada dua. Ada tasyabuh kulli, ada tasyabuh nisbi. Ini ringkasan bapaknya Syekh ini ya. Jadi antum baca baca tak kasih kesimpulannya. Jangan yang dikasih sama Syekh. Ini ringkasan. Tasyabuh kulli itu mutasyabihat secara total. Maknanya tidak mungkin diketahui maknanya kecuali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Ini dalam pembahasan asma wa sifat terkait dengan masalah kaifiyah. Kaifiyah hakikat sifat-sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tasyabuh kulli tidak mungkin diketahui. Yang kedua, tasyabuh nisbi. Mutasyabih itu nisbi, relatif. Binisbah ila ghairihi muhkam. Itu yang dibahas. Nisbi artinya relatif. Sebagian ulama ngerti maknanya itu, sehingga bagi mereka itu muhkam. Ulama yang lainnya tidak tahu maknanya apa, bagi mereka mutasyabih. Kaidahnya raddul mutasyabihat ila muhkamat. Yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Paham ini ya? Terkait dengan para ulama tadi yang belum memahami harus tawakuf dan harus bertanya kepada yang lebih alim daripada itu ringkasnya. Pahamin ya, itu ringkasnya. Sehingga ini dalam pembahasan tentang masalah ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran selain poin pertama tadi kulli, semuanya nisbi. Mesti ada yang muhkam. Dan itu kembali kepada masing-masing ilmunya ulama. Amin ya. Ketika ada kan muhkamun inda ba'dihim mutasyabihun inda ba'dil akhar. Muhkam menurut ulama yang lain, mutasyabih menurut ulama yang lainnya lagi. Amin ini prinsipnya yang mutasyabih kembali kepada muhkam, sehingga semuanya muhkamat. Nah, bagaimana nih? Bagaimana kan? Ah, syarif. Annahu la ilaha illa nafsi uluhiyati wallah. Yang menentangkan sebelumnya disebutkan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, disebutkan apa jadi ilah selain Allah, mengisbatkan apa jadi uluhiyah selain Allah. Sama aghnat 'anhum alihatuhum, maka tidak akan memberi support kepada mereka sembahan-sembahan mereka itu. Bahasanya Allah mengisbatkan uluhiyah bagi mereka. Jamaknya kalau Allah itu yang hak, yang lainnya batil. Mudeng dengan baik. Baik, selebihnya dibahas dalam konteks. Selesai Abu Ahmad. Dianggap selesai. Dianggap apa bang? Selesai betulan. Selesai betulan ya. Walaupun banyaknya belum singgung sama dia. Bagus. Tapi tidak ada kabaran. Bila ada. Kita dia bilang. Tinggal dua kaidah lagi. Yang kalau tak ada diselesaikan, zuhur pun bisa gitu ya. Panjang. Agak berkerut. Yang berkerut dianya apa itu ya? Ya, artinya yang kasar dengan sedikit ya. Masya Allah. Iya gitu. Baik, kalau begitu jangan pakai ini. Kalau begitu ini kan bahwa tidak mungkin diselesaikan ya. Terkait menyisakan satu kaya lagi pada asal langsung ditutup ataukah harus ambil. Pada membuka puasa tadi. Ya buka, pokoknya di luar ya emang-emang untuk duit mana ya. Mungkin ya. Kuat-kuat kafe. Ya sudah, jadi nanti harus amtau dan agak sehat tadi. Tersam, insyaAllah ya. Nggak tahu itu tersam terakhir apa nanti lagi yang lainnya nanti dibahas sama yang sisa di sini. Maaf, mungkin tersamnya masuk yang lebih. Saya kalau begitu, saya coba sekian aja. Saya juga lagi ngurus, nggak enak perusahaan. Saya juga nahan-nahan dari tadi. Tapi masih kuat. Saya juga sekian aja. Ikhwan, subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakatuh.